Luar biasa. Laskar Bolong Sewu. Ada Gita Cinta di sini. Dede Rosku Demak, terima kasih sudah hadir ya. Laskar Bolong Sewu. Coba mengerti, duhai kekasih. Tiap hari selalu berbisik memanggilmu, duhai kekasih. Dan kasih kita cintamu hanya untukmu. Terima kasih cantik.